dan yang telah kita rakit. Memori lama yang telah tersimpan, tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Namun waktu menuntun kita bertemu kembali, yeah. Kau lah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi, yeah. Kau lah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Kita datang kembali selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali, yeah. Kau lah yang bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi, yeah. Kau lah yang bisa membuatku bahagia, dan itu sangat berarti. Dan bila saatnya nanti terpisah kembali, kau kan selalu di hati selamanya. Yang dulu begitu menyenangkan, kita berjanjikan selalu bertemu kembali, yeah. Kau lah yang bisa membuatku lepas tertawa saat kita berbagi, yeah. Kau lah yang bisa